Baik, kita masuk yang berikutnya. Qala al-allamatu Muhammad ibn Salih al-Utsaimin Abu Muhammad Siyaqul Amri. Sekarang kita mempelajari bentuk-bentuk perintah. Ya. Kapan kita mengetahui bahwa itu perintah? Sehingga kalau kita mendapati lafaz itu, kita mengetahui, oh ini perintah dari Allah. Ini bentuknya perintah. Nah, di sana ada beberapa bentuk yang dengannya kita mengetahui bahwa itu adalah sesuatu yang diperintahkan. Ya, tinggal masalahnya nanti, perintah itu kan ada dua macam. Perintah apa, ikhwan? Hah? Perintah wajib atau mustahab? Kedua-duanya masuk dalam definisi perintah. Siyaqul amri arbaun. Bentuk-bentuk perintah itu ada empat. Bentuknya ada empat siyaq. Yang pertama, fi'lul amri. Ya, fi'l amr. Dan fi'l amr ma'ruf, yakni dibentuk dari fi'il mudhari', menunjukkan talab. Kalau jalasa yajlisu berarti apa? Yajlis. Zahaba yadhabu, idhab. Qatala yaqtulu, qtul. Ha? Qatala yuqatilu, qatil. Dan seterusnya. Misal utlu ma uhiya ilaika minal kitabi. Utlu. Dari apa ini, ikhwan? Tala yatlu. Bacalah apa yang diwahyukan padamu dari Alkitab. Maka utlu ini bentuk perintah. Contoh yang lain. Ha. Aqimus shalah. Ha, contoh yang lain. Berwahab. Hah? Hah, contoh yang lain. Salman. Hah? Apa? Hah? Apa ini? Ngomong apa antum? Loh, kok mikir? Yang tadi yang antum ngomongkan itu apa? Ittaqillah, surah apa itu? Khair insyaallah. Ahad, had. Idhabu bi qamisi hadha. Aba Muhammad. Tarka'u ma'a raki'in. Halim. Qatiluhum. Ah, kathir, kathir jiddan. Naam. Yang kedua, ismu fi'lil amr. Isim dia, tapi isim fi'il amr. Mengandung fi'il amr. Ya. Contohnya, hayya ala salati. Hayya ala salati. Ya. Dan mereka hayya adalah isim fi'il. Bima'na madha? Ta'alau ila salah. Nah, contoh yang lain. Abdul Fattah. Hah? Hadis riwayat siapa itu? Sah itu hadis riwayat siapa? Hah? Khairan insyaAllah. Sah. Mana sah? apa perbedaan soh dengan sohin? Soh dengan sohin apa bedanya? Ismail, kalau soh loh, ma makna soh? Uskut, diam. Kalau sudah bilang soh, ya diam. Kok ada lagi yang diucapkan? Gimana sih? Sohin? Maksudnya, oke. Misalnya anak ngomong, antum bilang soh, apa maknanya? Haya, Aba Usama. Seluruhnya, ya. Ada orang cerita misalnya tentang Abu Nawas. Belum bilang sah. Diam. Ini diam dari ceritamu Abu Nawas itu. Cerita yang lain boleh. Tapi kalau sahin, la hadza wa la dzaka. Diam sama sekali, jangan cerita. Diam. Naam. Yang lainnya akhi isim fil amr. Zaifa. Akhi. Sam'una laisa kasam'illah. Mada taqul? Iyakum. Naam. Yani bimakna mada? Jitanib. Apalagi akhwan? Alaikum bisunnati. Apalagi? Banyaklah. Tayyib. Yang ketiga, al-masdar an-na'ib an fi'lil amri. Masdar pengganti dari fi'il amr. Ya. Masdar pengganti fi'il amr. Misalnya, fa'idha laqitumul ladhina kafaru fadarbar riqabih. Jika kalian bertemu dengan orang-orang kafir, fadorba, itu masdar. Ya. Dan masdar ini pengganti dari fi'il amr. Takdirnya apa? Fadribu dorbar riqab. Ya. Maka dengan dorbar riqab, sudah mencukupi untuk memahami ayat tersebut. Bahwa dimaksud adalah perintah. Sebab masdar di situ pengganti dari fi'il amr. Maka pukullah leher-leher mereka. Perangilah mereka. Bunuhlah mereka. Nah. Jika kalian bertemu dengan orang-orang kafir. Ya ini apa? Peperangan. Ya, jangan difahami setiap ketemu orang kafir antum keluar keliat ada orang kafir darbar riqab. Naam. Arabi al mudhari al makrun bilamil amr. Fi'il mudhari yang ditemani dengan lamul amr. Ya. Lamul amr. Contohnya, litu'minu billahi wa rasulih. Litu'minu billahi wa rasulih. Nah, ya ini maknanya apa? Aminu, berimanlah kalian pada Allah dan Rasulnya. Lam, lamul amr. Nah, contoh yang lain apa ikhwan? Dalam Alkitab atau dalam sunnah? Hah? Liyumfiq dhu sa'atin min sa'ati. Sant. Yang lain? Hah? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarahu fal yakul khairan aw liyasmut. Naam. Dan yang lainnya. Wa qad yustafadu talabul fi'li min ghairi sighatil amr. Dan terkadang boleh diambil faedah, ya, permintaan untuk mewujudkan sesuatu, ya, min ghairi sighatil amr, tidak diambil dari salah satu dari empat bentuk ini, empat sighah ini. Terkadang tidak diambil, tapi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ini pun termasuk yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun tanpa empat ini. Misalnya ayu sofa bi annahu fardun, disifatkan bahwa sesuatu itu fardun, sebab fardun itu salah satu lafaz yang menunjukkan wajib. Segala yang wajib ya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya. Awajibun, atau disifati sesuatu itu wajib. Ghuslul jum'ati wajib. Aw mandubun, ataukah mandub sunnah. Aw ta'ah, ataukah ketaatan. Aw yumdahu fa'ilu, ataukah dipuji pelakunya. Orang yang mengerjakannya dipuji. Aw yudhammu tariku, atau dicela orang yang meninggalkannya. Aw yatarattabu ala fi'lihi thawabun, atau ya berakibat dengan mengerjakan amalan tersebut maka berakibat dia mendapatkan pahala. Aw ala tarkihi iqabun, atau di saat dia meninggalkannya maka dia mendapatkan dosa. Nah, di sini tercampur antara yang wajib dan sunnah. Sebab wajib dan sunnah seluruhnya ya termasuk ke dalam bentuk apa yang dihasilkan oleh bentuk amar, perintah. Sebab perintah itu kan ada dua macam sebagaimana kita sebutkan, amrun ilzami dan amrun ghairu ilzami. Amrun ilzami yadullu alal wujub, sedangkan ghairu ilzam la yadullu alal wujub. Wallahu a'lam bisawab. Ilahuna ikhwan, tafadhalu hafidhukumullah.